الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitabi was-sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang kesembilan dari hukum-hukum seputar jual beli. Al-bay'u bit-taqsit, jual beli dengan cara taqsit. Huwa bay'u sil'ati ila ajalin muhaddadin. Yang dimaksud jual beli taqsit yaitu menjual barang dengan pembayaran sampai kepada tempo yang telah ditetapkan. Yuqassitu fihi dzamana aqsatan mutaaddidah, di mana dia membagi pembayaran tersebut menjadi pembagian yang berbilang. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun, yang setiap bahagian ada tempo yang telah diketahui bersama. Yadfa'uhu al-mushtari, di mana seorang pembeli membayar apa yang telah dibelinya. Jual beli ini, ma'asyiral muslim rahimakumullah, termasuk di antara jenis jual beli yang masyhur, yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jual beli secara kredit, di mana seorang yang ingin membeli satu barang dengan pembayaran secara kredit, setiap bulan bayar sekian dalam tempo setahun misalnya, atau dalam tempo 2 tahun, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini saya kira merupakan jual beli yang bukan perkara yang tersamarkan bagi kita, karena banyaknya praktek yang seperti ini yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jual beli ini yang disebut jual beli at-taqsit. At-taqsit dari kata al-qist, yang dimaksud al-qistu yaitu juz'un, nasib, bahagian. Maka disebut jual beli ini dengan jual beli taqsit, disebabkan karena seorang pembeli ketika dia membeli barang, maka dia membayarnya qistan-qistan, juz'an-juz'an, membayarnya dalam beberapa bagian, dibagi dalam beberapa bagian, yang setiap bagian itu telah ditetapkan dia akan membayar sekian setiap bulan misalnya. Dia akan membayar barang tersebut setiap bulan 500 ribu misalnya. Maka ini yang disebut dengan jual beli taqsit. Kata beliau, mithaluhu, permisalannya, an takuna 'inda al-bai'i sayyarah, si penjual memiliki sebuah mobil, qimatuha naqdan 40,000 riyal, harganya apabila dia menjualnya secara kontan seharga 40.000 rial, 40.000 rial, taruhlah kalau dengan harga rupiah 200 juta, 200 juta rupiah. Wa mu'ajjalatan, dan apabila dia membelinya dengan cara kredit, mu'ajjalah, pembayarannya diakhirkan, 60.000 rial, sebesar 60.000 rial, anggaplah 250 juta. Kalau dia membayar secara cash, maka seharga 200 juta. Apabila dia membayar secara kredit, tiap bulan membayar sekian, seluruhnya berjumlah 250 juta. Fayattafiqu ma'al mushtari, maka terjadilah kesepakatan antara penjual dengan pembeli, ala ayusaddida, ala ayusaddidahul mablagh ala 12 qistan, di mana pembeli tersebut akan menutupi biaya pembayarannya dalam tempo 12 kali. 12 kali dia membayar. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 rialin. Di mana dia akan membayar pada setiap akhir bulan sebesar 5000 rial. Sebesar 5000 rial dibagi menjadi 12 kali karena harganya 60.000 rial. Ya. Sesuai dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Dan dalam akad tersebut harus ditetapkan pembeli akan membelinya dengan cara cash, kontan, atau dengan cara kredit. Harus ditetapkan. Pembeli mengatakan, kalau begitu saya membeli secara kredit. Antara pembeli dan penjual terjadi kesepakatan. Dan tidak ada pihak yang ketiga. Tidak ada pihak yang ketiga. Si pembeli harus berhubungan langsung dengan pihak si penjual. Apabila ada pihak yang ketiga, nah, pihak ketiga ini yang mengambil manfaat. Apakah itu pihak bank atau yang semisalnya, biasanya sudah ada kerjasama dari pihak-pihak mereka yang memiliki uang namun tidak memiliki barang, yang pada hakikatnya dia memberi pinjaman kepada seorang hendak membeli. Seorang yang hendak membeli, maka dia membayar kontan langsung kepada pemilik barang. Sementara si pembeli dia akan membayar secara kredit kepada pihak perantara tersebut. Apabila ada pihak yang ketiga yang menjadi perantara, maka itu riba. Karena pada hakikatnya dia memberi pinjaman uang dengan pengembalian yang lebih besar. Si pembeli tidak memiliki uang cash, memiliki uang kontan. Untuk membayar mobil 200 juta. Maka ada pihak yang ketiga. Saya beri kamu pinjaman sebesar 200 juta. Dengan catatan akan dikembalikan secara kredit sebesar 250 juta. Dan ini yang telah kita sebutkan. Bahwa kebanyakan secara kenyataan yang terjadi dari berbagai macam praktek jual beli yang seperti ini, ada pihak ketiga. Maka ini yang menyebabkan diharamkannya praktek tersebut, praktek riba. Namun apabila pembahasan kita antara pihak penjual dan pembeli, tidak ada pihak yang ketiga. Penjual dia yang memiliki barang dan pembeli langsung membelinya kepada si penjual secara kredit, maka ini apa hukumnya? Kata beliau, hukmuhu al-jawaz. Hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, menyelisihi sebagian pendapat dari kalangan para fuqaha. yang mengatakan bahwa hal yang demikian tidak diperbolehkan. Di antara para ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya, Al-Imam Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau memahami bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'ataini fi bai'ah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu jual beli, yang dimaksud adalah jual beli seperti ini. Kalau kamu beli kontan sekian, kamu membeli kredit sekian. Namun yang sahih dari pendapat para ulama bahwa bukan ini yang dimaksud. Bahkan dalil-dalil menunjukkan jual beli yang seperti ini, jual beli secara kredit dengan tempo pembayaran yang tidak secara cash, adalah hal yang diperbolehkan. Bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhasil mayoritas para ulama membolehkannya. Kata beliau hukumnya al-jawaz, diperbolehkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'atin, dengan pembayaran di belakang. Yani tidak secara naqdan, tidak secara kontan, tidak secara langsung. Binasi'ah ay bil ajal, dengan pembayaran di belakang hari. Pembayaran di belakang hari. Kredit. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau. Ya, baju perang beliau yang terbuat dari besi. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini nas yang jelas yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli secara kredit. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dalil yang lain adalah hukum asal jual beli. Wa halallahu al-bai'a. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Dan juga berdasarkan kaidah al-bara'atul asliyah, kembali kepada hukum asal bahwa tidak diperbolehkan kita memindahkan suatu hukum dari halal menjadi haram kecuali dengan dalil. Sedangkan jual beli yang seperti ini tidak ada sama sekali tergambar padanya suatu yang terlarang, karena akad telah ditetapkan. Pada saat akad ditetapkan yang mana yang menjadi pilihan pembeli, apakah dia membelinya secara kontan atau dia membelinya secara kredit, harus ditetapkan pada saat akad. Sehingga tidak ada yang namanya bai'atani fi bai'ah, dua transaksi dalam satu jual beli, karena ditetapkan setelah diberi pilihan kepada pihak pembeli. Mau membeli secara kontan harganya sekian, atau dia membeli secara kredit harganya sekian. Maka yang sahih dari pendapat para ulama, dan itu pendapat jumhur, bahwa yang demikian diperbolehkan insyaallah ta'ala. Wal bai'u bi hadhihi at-tariqati fihi fa'idah, dan jual beli dengan metode ini di dalamnya terdapat fa'idah. Li kulli min al-bai'i wal mushtari, masing-masing dari pihak penjual dan pembeli masing-masing mendapatkan fa'idah dari jual beli dengan cara ini. Fa innal bai'a yazidu fi mabi'atihi, adapun fa'idah dari sisi penjual, maka penjual tersebut akan menambah barang-barang yang akan dijualnya. Ya, ketika ini dia jual lepas, dia akan menambah lagi. Berarti hartanya terus terputar, dan itu keuntungan bagi dia. Sebab tidak setiap orang memiliki uang kontan untuk segera membayar secara cash. Ya, sehingga ketika dia menjualnya secara kredit, itu memudahkan bagi mereka. Setiap bulan mereka mengumpulkan uang, kemudian bayar. Bulan berikutnya mereka bayar. Sehingga barang-barang tersebut cepat keluarnya, perputaran uangnya juga lebih cepat dan dia mendapatkan faedah dari sisi ini. Wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi, dan dia berbilang dalam metode penjualannya dalam memasarkan barang dagangannya tersebut. Ada yang mau kontan silahkan, harganya sekian. Ada yang mau membelinya secara kredit silahkan, harganya sekian. Sehingga dagangannya menjadi laris dari sisi ini. Ya, karena dia mempunyai beberapa metode dalam penjualan. Fayabi'u naqdan wa taqsitan. Terkadang dia menjual secara kontan, cash, dan terkadang pula dia menjual secara kredit. Wa yastafidu fi hali taqsiti min ziyadati thaman muqabil al-ajal. Dan dia mendapatkan faedah, ya. Ketika dia menjual secara kredit, dia mendapatkan faedah dari satu sisi, bertambahnya harga. Ya, dan ini sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan. Karena lambat pembayarannya, maka dia pun mendapatkan faedah dari sisi kelambatan pembayaran, ada keuntungan dengan bertambahnya harga. Ya. Pada hakikatnya ketika pembayarannya lambat, dia merasa rugi. Asalnya dia rugi karena dia akan memanfaatkan uang tersebut untuk diputar kembali. Tapi kerugian tersebut tertutupi dengan apa? Dengan bertambahnya harga. Dengan bertambahnya harga ketika dijual secara kredit, maka harga tersebut dinaikkan sehingga seimbang. Dia mendapatkan faedah dari sisi tersebut. Kama annal mushtari yahsulu 'ala as-sil'ati wa in lam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana pembeli juga mendapatkan faedah, di mana dia bisa mendapatkan barang tersebut meskipun ketika itu dia tidak memiliki uang, tidak memiliki qimah, belum mempunyai uang untuk membeli secara langsung. Maka dimudahkan dari sisi ini. Wa yusaddidu tsamanaha fi ma ba'du aqsata. Dan dia akan menutupi harga atau pembelian tersebut pada masa yang akan datang dengan dibagi pembayarannya pada bagian-bagian tertentu, beberapa bagian. Apakah setiap bulan ataukah dua bulan sekali, sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Maka kebutuhan manusia sangat diperlukan untuk melakukan jual beli dengan cara yang seperti ini. Oleh karena itu, hal yang seperti ini hal yang diperbolehkan, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, di antaranya Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya dari para al-ulama rahimahumullahu taala. Dan tidak ada sama sekali alasan untuk mengatakan bahwa demikian tidak diperbolehkan. Kapan tidak diperbolehkan? Apabila tidak memenuhi syarat-syarat jual beli secara kredit. Pada poin yang berikutnya insyaallah akan disebutkan syarat-syaratnya. Kapan jual beli yang seperti ini sah, dan kapan jual beli yang seperti ini, jual beli secara kredit, tidak diperbolehkan. Insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.